nanti ada juga sesi tanya jawab. Jadi setelah nanti Pak Ustadz memberikan tausiah, bagi rekan-rekan yang ada pertanyaan yang ada yang ingin disampaikan, silahkan. Dan pertanyaan yang kawan-kawan ajukan tidak terbatas hanya dengan materi ini saja. Masalah di luar ini pun silahkan. Mungkin masalah fikih atau masalah apapun yang lain yang mungkin ingin ditanyakan di luar konteks dari tema ini juga diperbolehkan. Insya Allah nanti Pak Ustadz akan memberikan jawaban yang kepada kita semua. Mungkin itu pembukaan dari kami. Marilah kita mulakan majelis ini dengan membuka baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Pak Ustadz, guru kita, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan, komandan, anggota seluruh Satpol PP yang berhadir pada hari ini, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang murid masuk ke lokal, lalu dia nanya sama gurunya. Kata dia, "Bu guru, tadi bapak saya baca Quran di rumah. Dalam terjemahannya katanya manusia itu dari sperma, lalu berubah menjadi darah, lalu berubah menjadi daging, lalu dagingnya membalut tulang, lalu tulangnya menjadi orang. Tadi ayat bapak saya baca habis sholat subuh begitu. Apa pendapat ibu guru?" Apa kata gurunya? Kebetulan gurunya guru biologi. "Kita sedang pelajaran biologi, jangan bawa-bawa agama ke pelajaran saya." Tanpa kita sadari, kita sedang berhadapan dengan orang Islam, tapi isi kepalanya sekuler. Jadi agama itu kapan? Pelajaran biologi jangan bawa-bawa agama. Pelajaran matematika jangan bawa-bawa agama. Agama nanti, pas hari Jumat pengajian pagi. Itu saja agama. Beragama itu kapan? 3 kali saja. Waktu lahir, kebetulan potong kambing akikah. Waktu nikah, kebetulan akadnya di masjid. Ketiga, waktu mati, yasinan. Itu saja agama. Jadi sekarang ini banyak orang Islam, bapaknya muslim, ibunya muslimah, tinggal di negeri mayoritas Islam, tapi pola pikir sekuler. Sekuler itu diambil dari kata saikulum, dari bahasa Perancis. Artinya memisahkan agama urusan personal dengan Tuhan, sedangkan negara adalah urusan kita sesama manusia. Jangan bawa-bawa agama ke negara. Ini bahaya sekali kalau sampai masuk ke kepala orang Islam. Nanti ketika sedang rapat, gimana nih persiapan kita untuk mengamankan malam Idul Fitri dari gangguan? Apakah kita ini bekerja karena Allah Ta'ala? Jangan bawa-bawa agama. Kalau mau cerita agama, nanti pas dengar khutbah Jumat saja. Apakah betul orang Barat itu tidak bawa-bawa agama? Saya payah mau nunjukkan, karena kita tidak pakai infokus. Tapi andai pakai, atau bapak ada yang kebetulan ngantongi duit $100, itu bisa dibuka. Apa tertulis di duit itu? In God we trust. In 4 huruf, 4 kata. In God we trust. In di dalam. God Tuhan. We kita. Trust jujur. Di dalam Tuhan kita jujur. Itu tertulis di duitnya orang Amerika yang katanya sekuler, tidak bertuhan. Jadi ternyata orang Barat itu pun bawa-bawa Tuhan sampai ke duit dolarnya. Jadi kalau ada orang Islam, yang bawa-bawa Tuhan lah, ini yang bawa-bawa agama, kita sudah kalah beribu langkah dengan mereka. karena mereka membawa agama. Dalam setiap langkahnya dia bawa agama. Di duitnya dia tulis Tuhan. Di dalam langkah berangkat paginya atas nama Tuhan. Saya acara buka bersama di salah satu perusahaan asuransi di Pekanbaru. Ustadz besok ceramah di tempat kami ya. Acara apa nih Pak? Buka bersama di Jalan Jenderal Sudirman di dekat makam pahlawan. Oke, saya datang. Begitu selesai tausiah, Ustadz 5 menit lagi azan. Ya, begitu pas mau azan, kumandanglah azan, bukalah. Saya tengok ada ibu-ibu satu, lama dia tak makan. Sudah. Yang orang Islam malah tak baca doa, langsung aja makan kolak habis. Ternyata mereka membawa-bawa Tuhan dalam setiap langkahnya. Oleh sebab itu, ketika orang Islam di masjid tidak bicara politik, orang non-muslim sudah bicara agama. Ketika orang kita mengatakan, jangan bawa-bawa politik ini ke agama, jangan bawa-bawa agama ke politik, orang sudah cerita masalah siapa yang akan didudukkan, siapa yang akan berkuasa. Ditutupi demikian rapi, ditutupi serapi-rapinya, tapi Allah bukakan juga. Akhirnya sampai juga itu video-video ceramah agama untuk calon-calon pemimpin yang masuk ke WhatsApp, ke Twitter, ke BBM, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menjelaskan, jangan sampai orang Islam ini merasa, ah agama ini hanya untuk akhirat saja. Saya diundang di kantor dinas, kantor BUMN, PTP. Sebelum ceramah dibisikkan sama panitia, Pak Ustadz, kami di kantor ini sudah bosan dengan dunia ini. Tolong Ustadz ceramahi kami tentang akhirat. Dianggapnya saya ini Ustadz akhirat. Agama ini bukan untuk akhirat. Agama ini diturunkan Allah Ta'ala untuk dunia. Jadi kalau ada orang cerita, saya nantilah beragama kalau udah pensiun. Ini pemahaman sekuler yang luar biasa. Kita begitu sampai ke alam dunia ini, maka kita menjalankan agama. Nah, Indonesia ini merdeka itu karena agama. Agama apa? Agama Islam. Coba buka preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tertulis di situ secara teks, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan keinginan yang luhur bangsa Indonesia. Tertulis di situ, atas berkat rahmat Allah. Kapan kita merdeka? 17 Agustus Pak Ustadz. Tak ada yang salah dengan 17 Agustus. Tapi kalau orang mau kaji di balik angka 17 Agustus itu, ternyata kita merdeka itu adalah tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Ah, sama aja Pak Ustadz. Apa bedanya 17 Agustus dengan 9 Ramadan? Bagi sebagian orang sama, tapi bagi saya, bagi kita yang puasa itu beda. 17 Agustus kita tetap makan. Nanti 17 Agustus hari Rabu, kita tetap makan, kita tetap minum. Beda dengan 9 Ramadan. 9 Ramadan hari Jumat pagi, Presiden Soekarno membacakan proklamasi diiringi dengan mengibarkan sangsaka merah putih. Itulah proklamasi Republik Indonesia. Jadi kalau ada orang mengatakan 17 Agustus dalam kurung 9 Ramadan 1364, momennya tidak ketemu. Saat bendera itu dikibarkan, Presiden Soekarno sedang lapar, Bung Hatta sedang lapar, mereka sedang puasa, dan tadi malam mereka habis baca surat Yasin. Karena tradisi kita malam Jumat adalah malam berdoa. Itu yang tidak ketemu sekarang. Pada mereka dulu 1945, malam kemerdekaan itu mereka baca Yasin, mereka baca Quran, mereka tahajud, mereka berdoa. Makanya negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini apa yang terjadi? Semalam panitia 17 sudah datang ke rumah saya. Assalamualaikum Pak Ustaz, ada acara apa? Tolong iuran dana untuk mengundang penyanyi dangdut keyboard tunggal. Bagaimana mau diisi kemerdekaan? Jadi ini saya ceritakan bahwa negeri ini dulu merdeka karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pertolongan itu turun? Karena kemerdekaan kita hari Jumat tanggal 9 bulan Ramadan. Dua kemuliaan ketemu. Yang pertama, induk dari segala hari dalam Islam adalah hari Jumat. Sedangkan induk dari segala bulan dalam Islam adalah bulan Ramadan. Dan itu ketemunya pada bulan suci Ramadan, kemerdekaan Republik Indonesia. Ini bapak ceritakan ke anak, ke istri, ke keluarga di rumah. Kenapa? Karena kalau tidak, orang merasa kita merdeka ini karena hadiah dari Belanda. Kita merdeka ini dia anggap karena alat kita canggih. Mana ada alat kita canggih? Dengan modal bambu runcing, Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam keadaan demam karena penyakit malaria di dalam hutan ditandu dalam keadaan sakit-sakitan. Dari mana kita bisa merdeka? Karena perjuangan orang-orang soleh. Makanya kalau setelah merdeka ini bagaimana cara mengisinya? Tentulah diisi dengan kesolehan masing-masing. Dalam Islam tak ada yang disebut dengan holy man. Holy, suci. Man, manusia. Manusia suci. Dalam Islam tak ada. Biku, agama Hindu. Biksu, agama Buddha. Pastor, agama Kristen Katolik. Dalam Islam tak ada. Ustaz itu tidak suci dalam Islam. Saya sebagai ustaz hanya kebetulan tahu agama. Belajar di Mesir 4 tahun. Habis itu di Maroko 2 tahun. Mengajar di Universitas Islam Negeri. Lalu saya pun bicara ayat, bicara hadis. Setelah ceramah ada tanya jawab. Bahwa dalam Islam itu ada orang tempat kita bertanya, itulah ustaz. Tapi bahwa orang Islam itu mewakilkan pekerjaan agama kepada ustaz, ini kekeliruan yang luar biasa. Masalah ngajak sholat, masalah ngajak ayo berjamaah ke masjid, masalah bagaimana mengisi kemerdekaan dengan aktif menjalankan aktivitas Islam, itu dalam Islam. Kamu kenapa tak peduli sama kawan, tak sholat, tidak? Ah, itu kan udah urusan ustaz. Oh, enggak. Dalam Islam itu ustaz hanya menjelaskan agama. Tapi masalah mengajak orang, makanya ada orang yang masuk surga, dia tak pernah ceramah di TV, titelnya bukan LCMA, tapi pahalanya lebih besar daripada ustaz yang ceramah di tengah tanah lapang Tabligh Akbar. Ustaz Arifin Ilham, kalau sudah ceramah di tanah lapang, zikir ramai. Tapi ada orang yang tidak pernah ceramah di depan orang banyak, yang dapat hidayah dari dia cuma satu saja, kawannya. Kamu sudah sholat? Belum. Kenapa enggak sholat? Itulah, aku tahu sholat ini wajib, tapi nantilah. Kapan? Nantilah udah agak-agak pensiun baru sholat. Lalu dia bilang, memangnya Israel datang nunggu pensiun? Kalimatnya pendek. Memangnya Israel datang nunggu pensiun. Cuman 5 kata saja dia ucapkan, masuk ke telinga kawannya. Akhirnya kawannya terngiang-ngiang pas sedang makan. Memangnya Israel datang nunggu pensiun. Pas mau tidur malam, memangnya Israel datang nunggu pensiun. Akhirnya dia sholat gara-gara itu. Kata Nabi, ini orang lebih mulia daripada ustaz yang punya jamaah banyak. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Nabi tak mengatakan satu batang ini dapat hidayah karena mulutmu. Nah, ayyahdiyallahu bika rajulan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min humurun ni'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Zaman Nabi kendaraan paling mahal itu unta, bulunya kuning kemerah-merahan. Paling besar, paling mahal, paling gemuk, paling mewah zaman itu. Maka kata Nabi, ada yang lebih hebat daripada ini. Bahkan satu riwayat menyebut, khairum minad dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Satu orang dapat hidayah karena. Mungkin yang ngomong ini ibu-ibu, bukan ustazah, bukan tamat dari Mesir, bukan guru agama, ibu-ibu biasa. Lalu dekat dengan tetangganya, ibu kok belum pakai jilbab? Itulah, saya sudah tahu nih, sudah sering dengar ceramah ustaz-ustaz di TV pakai jilbab. Tapi rasanya saya nantilah. Kapan mau pakai jilbab? Nantilah ada agak-agak lisut dikit baru pakai jilbab. Dia agak keriput dikit baru pakai jilbab. Tapi dia katakan Allah Ta'ala mewajibkan kita pakai jilbab sejak akil baligh. Sejak itulah kita sudah berdosa. Tiap hari kita berdosa. Mata kita dilihat, rambut kita dilihat, telinga kita dilihat, berdosa bu. Lalu kemudian kata-kata itu melekat ke kepala orang. Satu orang cuman jamaahnya. Saya ceramah ke kantor pertanahan BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ketika ceramah datang satu bapak-bapak. Pak Ustaz, ya, saya ini dosen tafsir pak. Hebat bapak, di universitas mana? Pokoknya dosen lah. Banyak jamaahnya, cuman tiga orang aja Pak Ustaz. Istri saya, anak saya. Itu pun kadang satu setengah. Istri saya sambil masak, anak saya duduk sama saya. Habis sholat subuh, pulang ke rumah, dibacanya tafsir Ibnu Katsir. Anaknya dengar, istrinya di dapur sambil masak. Saya bilang, inilah orang yang menjalankan agama. Sudah berapa halaman Bapak baca? Saya heran, dia kalau pas tanya jawab, Pak Ustaz, menurut tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 193 pada baris yang kok bapak ini hafal? Rupanya tadi pagi baru dia garis. Lalu dia tanyakan langsung, artinya apa? Banyak juga orang lebih memperdulikan orang jauh, orang nun yang di sana tanpa memperdulikan yang dekat. Jadi dalam teori sosiologi, sosio masyarakat, logi ilmu, ilmu masyarakat, itu kan kita ini person. Person saya, person bapak, person ibu. Lalu kemudian laki-laki menikah dengan perempuan, muncul dua person. Dari dua person ini lahir anak, datang tiga person. Maka dalam teori sosiologi sederhana saja, kalau satu person baik, nikah dengan orang baik, lahir anak yang baik. Satu rumah baik, dua rumah baik, masyarakat jadi baik. Jadi kalau Batam ini banyak kita lihat misal ada orang tak baik, berarti dibalik saja teorinya. Kenapa masyarakat tak baik? Dari rumah tangga tak baik, karena ada bapak yang tak baik, ada istri yang tak baik, muncul anak tak baik. Maka teori sosiologi sederhana. Dalam Islam, person itu yang mesti baik. Satpol PP sebagai sebuah komunitas terdiri dari beberapa person. Ada pimpinan, ada bawahan, ada komandan, ada pasukan. Kalau person-personnya ini baik, maka dia akan menjadi sebuah komunitas yang baik. Sama seperti batang lidi. Ada sebatang, dua batang, tiga batang, empat batang. Satu batang kalau mau kuat, tak bisa. Satu batang lidi mau mengusir botol aqua, patah. Mana sanggup dia? Kaleng, tidak bisa. Tapi ketika batang-batang-batang yang banyak ini disatukan, diikat dengan sebuah komunitas, barulah kita bisa buat macam-macam. Kalau 1, 2, 3, 5, 10, 20, 100 bapak-bapak ibu ini dalam kepalanya sama bahwa hidup ini adalah ibadah dan saya mesti hidup menjalani dengan cara beribadah, maka saya yakin judul kita pada siang ini bahwa mengisi kemerdekaan diisi dengan hidup yang berpola, yang jelas targetnya mau kemana, itulah yang bisa selamat dari berbagai macam godaan. Sekarang kita berhadapan lagi-lagi dengan orang yang membagi dua. Kalau di masjid, ibadah. Kalau sedang umroh, ibadah. Kalau sedang sholat, ibadah. Tapi di luar sholat, bukan ibadah. Sekuler lagi. Jangan heran kalau di masjid, dia sangat khusyuk. Kalau sedang sholat, sangat takut. Kalau sedang di Masjidil Haram, pergi haji, pergi umrah, sangat peduli. Tapi begitu di luar, tak ada lagi. Ini tadi saya sudah jumpa beberapa jamaah di airport. Mau mengantar jamaah haji besok dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Itu orang kalau sudah di Makkah, wow, pagi ke masjid, sore ke masjid, siang ke masjid, malam ke masjid. Jam 2 malam bangun, sudah ke Masjidil Haram. Begitu balik kampung, tak jumpa lagi di masjid. Tetangga bertanya, bapak kemarin di Masjidil Haram rajin, sekarang di kampung kenapa tak ke masjid? Sudah penuh buku catatan Pak Ustaz. Masjidil Haram satu rakaat 100.000. Satu rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di Masjid Shiratal Mustaqim. Lalu selama di sana dikalikannya. 40 hari kali 5 kali 17 rakaat. Hitung-hitung, ah cukuplah untuk 63 tahun. Padahal ini di Masjidil Haram adalah proses latihan. Begitu juga dengan ketika orang sedang sholat, dia sangat khusyuk, angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mata hanya melihat tempat sujud, tak melihat kepada yang lain. Artinya apa? Supaya di luar sholat pun kita tetap khusyuk, tetap takut kepada Allah. Masuk ke kamar, kunci pintu, tutup jendela, rapatkan korden, angkat takbiratul ihram, sholat duha, usolli sunnat duha rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Berdering HP, takkan mungkin kita intip siapa miss call ini. Kenapa? Karena saat itu kita sangat takut kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika orang membagi, ini solat, ini bukan solat, ini masjid, ini kantor. Ketika solat, ibadah. Di luar solat, bukan ibadah. Ketika di kantor, ibadah. Di luar kantor, bukan ibadah. Saat itu kita sedang sekuler. Jadi MUI, saya di Komisi Fatwa MUI, sudah dikeluarkan fatwa haram sekularisme. Salah satu ciri Islam liberal adalah liberal. Membebaskan orang dari agama. Agama urus diri masing-masing. Sekuler. Dan kita mengatakan sekuler haram. Sekuler haram. Tapi tanpa kita sadari kita sebenarnya sudah sekuler ketika kita membagi-bagi ini. Makanya tidak ada cara membangkitkan semangat mengisi hidup ini selain daripada menganggap semua ini adalah ibadah. Bapak yang berangkat tadi dari rumah jam 7.30, langkahkan kaki kanan, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka itu bernilai ibadah. Pulang sore, ada kejadian na'uzubillah, harus bertarung nyawa, pulangnya lembur malam, bernilai ibadah. Dari mulai berangkat sampai kerja, sampai pulang, ibadah. Na'uzubillah, andai mati dia dalam tugas itu, matinya mati syahid. Kenapa? Karena niat berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena pegawai-pegawai lesu, lalu dipanggillah motivator dari Jakarta. Diadakan di hotel, di convention hall, pakai alat multimedia, pakai infocus, matikan lampu, gelap. Tiba-tiba muncul suara, wah, ditampilkan. Datanglah motivator dari Jakarta. Semangat, semangat, semangat. Tampil semua, audio visual. Ada gambar, ada suara. Tujuannya itu apa? Membangkitkan semangat kerja. Semangat. Waktu acara itu semuanya semangat. Begitu lampu hidup, lesu balik semua. Letoy lagi semua. Kenapa? Karena yang sentuhannya di luar, sentuhannya di mata, yang dia sentuh itu hanya fisik. Sedangkan Islam yang disentuhnya bukan fisik, tapi ada di dalam diri kita itu yang bernama ruh, yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala makhluk yang paling suci. Maka dalam Islam dibangkitkan bahwa kita ini semuanya hidup bernilai ibadah. Jadi kalau ada orang selama ini, ibadah saya cuma 5 Pak Ustaz, solat, zakat, puasa, haji, sedekah, maka dalam Islam semua ini adalah total ibadah. Kalaulah pegawai-pegawai itu menganggap di kantornya itu ibadah, maka tidak akan ada razia Satpol PP di mall. Saya lihat bapak-bapak Satpol PP razia di mall, mengawasi mana PNS yang belanja shopping jam-jam kerja. Maka di... Kenapa? Berangkat dia pagi jam 8, check log di absen. Terima kasih jam 8 pagi. Jam 4 sore, terima kasih. Dari jam 8 ke jam 4, dia keluyuran. Dia anggap ini kan bukan ibadah. Ketika sholat dia jujur, tapi ketika di kantor dia tak jujur. Padahal kalau dia pemprov, pegawai provinsi, maka kalau sempat dia khianat dari jam 8 sampai jam 4 sore, berarti minta izinnya kemana itu? Minta izinnya kepada satu provinsi Kepri. Bayangkan itu. Kalau dia berkhianatnya kepada satu kota, berarti minta izinnya ke satu kota Batam. Di mana mau dia cari? Berkumpul semua umat. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman. Di mana kita akan berkumpul, Pak Ustaz? Di padang mahsyar. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kan pemahamannya tidak segitu. Dia anggap, ah, yang penting kita sholat, yang penting kita puasa, yang penting ada duit pergi haji, yang penting kalau enggak cukup duit pergi umrah, banyak-banyak istighfar, selesai. Tak semudah itu. Kita menganggap semua ini adalah ibadah. Dalam masjid, ibadah. Di kantor, ibadah. Yang berada di tanah lapang, yang sedang razia pedagang kaki lima, yang sedang mengawasi malam-malam tugas lembur tengah malam, mengamankan kota, semuanya adalah ibadah. Sehingga kalau kita menganggap itu ibadah, maka tidak akan ada kecurangan. Kalaulah pedagang itu menganggap rukunya itu ibadah, pedagang menganggap cabainya itu ibadah, ikannya itu ibadah, tidak akan ada pedagang memainkan timbangan. Sekarang mungkin bapak yang mengawasi di pasar bisa lihat itu kenyataan, bagaimana orang memainkan timbangan. Timbangan itu tidak ada yang betul. Yang mengatur timbangan ini kan dinas meteorologi, klimatologi dan geofisika. Mereka ini selain ngurus masalah cuaca, juga masalah timbangan. Pegawainya ngaku ke saya, Pak Ustaz, timbangan ini tak ada yang betul, Pak Ustaz. Masa semuanya tak ada yang betul? Tidak ada, Pak Ustaz, kurang. Satu-satunya timbangan yang betul cuma satu. Apa itu? Timbangan Posyandu. Lain daripada itu. Tapi istri saya belanja, kata dia pas 1 kilo. Itu di situ, Pak Ustaz. Coba bawa pulang ke rumah. Itu cuma 9.5 ons, kurang sedikit. Artinya apa? Dia tidak menganggap itu ibadah. Tapi kalau di masjid, khusyuknya minta ampun. Astagfirullah. Sekuler. Lagi-lagi sekuler. Di masjid, ibadah. Di toko, bukan ibadah. Di musala, ibadah. Di kantor, bukan ibadah. Waktu pakaian dinas, bukan ibadah. Waktu pakai mukena, ibadah. Sekuler. Yang paling bahaya dalam hidup ini adalah sekuler. Membagi hidup ini dua. Ini ibadah, ini bukan ibadah. Padahal dalam Islam ini total semua ini adalah ibadah. Menikah, ibadah. Punya anak, ibadah. Cari nafkah, ibadah. Tapi jangan salah paham. Ada juga suami menganggap nikah itu ibadah. Akhirnya dia ngadu ke suaminya, ketahuan. Katanya abang nikah lagi ya? Iya. Kenapa enggak ngasih tahu? Kata Ustaz, nikah itu ibadah, Adinda. Jadi diam-diam aja. Kalau diceritakan nanti ria. Ini penyimpangan. Ustaz tak ada mengajarkan itu. Bahwa kita ini hidup adalah ibadah. Maka orang kalau dia hidup besok pagi, alhamdulillah. Nanti malam sebelum tidur, pejamkan mata. Ya Allah, kalau mati aku malam ini, berarti aku berhenti buat dosa. Andai aku bisa hidup besok pagi, berarti aku bisa ibadah. Ketika kita buka mata pagi tadi, semuanya kita bersyukur karena bisa beribadah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nanti malam pas kita mau tidur, kita pun juga bersyukur karena bisa ibadah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Total ibadah. Jadi Pak Ustaz, kami sebagai anggota Satpol PP, apa yang bisa kami lakukan mengisi kemerdekaan? Merdeka adalah ketika kita bebas menjalankan agama. Ketika bapak punya komandan yang tidak mengizinkan beribadah, belum merdeka. Ketika bapak hidup di tempat yang tidak memberikan kebebasan untuk menjalankan agama, belum merdeka. Alhamdulillah, kita ditakdirkan Allah mungkin tidak lahir di Batam, tapi besar di Batam, tinggal di Batam, negeri Melayu, mayoritas Islam, qori-qori'ah dari sini. Orang dari Riau Daratan mengirim qori-qori'ahnya ke Batam Center untuk belajar. Belajar Al-Qur'annya kemari. Bayangkan itu, luar biasa. Maka beruntung bertuahlah Bapak Ibu tinggal di sini. Kenapa? Merdeka menjalankan agama. Bayangkan seluruh saudara kita yang ditakdirkan Allah lahir keluarnya di Papua. Jangankan mau qori, jangankan mau Batam Center, jangankan mau masjid, Jangankan untuk bebas beribadah, bercelana panjang aja payah. Masih pakai koteka lagi sampai hari ini. Untuk mencari agama dia perlu perjuangan luar biasa. Artinya apa? Jangan sampai kita merasa, ah ini kan biasa-biasa saja. Ini luar biasa. Bandingkan dengan orang mencari agama, itu sampai diusir dari kampung halaman. Sampai-sampai bapaknya ngancam, kalau kamu tetap Islam, sampai mati tak akan dapat harta warisan. Kalau kamu tetap Islam, maka kamu tidak diakui dalam keluarga besar kita. Tapi kita tidak mengalami itu. Mungkin ada di antara bapak ibu yang mengalami nasib seperti itu, tapi sedikit, minoritas. Sebagian besar kita adalah orang-orang yang bebas menjalankan ajaran agama kita. Maka ketika bapak ibu diberikan Allah Ta'ala kesehatan, punya pekerjaan, lalu bisa beribadah dengan itu, ini kenikmatan yang besar. Maka saya tidak membahas bagaimana mengisi kemerdekaan, tapi yang lebih besar dari sekedar kemerdekaan adalah bagaimana mengisi hidup. Sampai akhirnya saya, Abdul Somad, tahun 2017 ini pas umur 40, pensiun PNS, saya PNS, dosen di UIN Suska. Insya Allah pensiun umur 60, kalau profesor tambah jadi 70. Sekarang baru S2, berarti pensiun 60-65. Berarti dapat diperkirakan sekitar 2040 pensiun. Selesai. Kalau sampai pula umur segitu. Orang zaman dulu umurnya panjang-panjang. Kita tanya sama makcik kita, makcik, pakcik dulu meninggal kenapa? Dia pergi ke sungai mau mancing ikan. Dia sangka ikan tapah, rupanya buaya. Habis dia dikunyah buaya. Datuk kaya meninggal kenapa, Nek? Datuk kamu dulu suka berburu ke hutan. Disangkanya ayam hutan sedang berkerumun, rupanya serigala. Habis dia dicabik-cabik serigala. Dulu orang mati karena kasus, mati karena eksiden. Sekarang orang mati bukan karena masalah kasus eksiden. Pianu kenapa meninggal? Kemarin acara akikah walimah, makan daging kambing, berkunang-kunang, mati. Pianu kenapa meninggal? Itulah, habis makan kolak, minum teh manis, minum susu, minum kopi, naik gula darah, diabetes mellitus, mati. Artinya apa? Sampai masanya kita akan berakhir. Ada finish, ada start, ada mulai, ada akhirnya. Maka kita pun semua akan berakhir. Dan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dituntut ditanya adalah apa yang kita bawa. Saya tidak akan ditanya Allah, hai Abdul Somad, dulu waktu mati sempat golongan 4A apa 4B. Hai Abdul Somad, waktu kau mati bawa ijazah S2 apa S3. Itu belakangan. Yang ditanya Allah adalah berapa anak yatim yang sempat kau sekolahkan, berapa fakir miskin yang kau berikan beras santunan, berapa sekolah MDA yang sempat kau tolong, berapa masjid yang kau berikan 2 sak 3 sak semen, anakmu sempat kau sekolahkan agama apa tidak, istrimu kau suruh pakai jilbab apa tidak. Itu yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan karena saya cerita mati lalu selesai ini bapak-bapak Satpol PP bawaannya mau mati saja. Keluar dari sini, siap gerak. Alhamdulillah, tak ada lagi, mau mati semua. Maksud saya ini adalah orang Islam itu siap hidup, siap mati. Karena pasangan hidup adalah mati. Banyak orang tak mau cerita mati. Asal suaminya cerita mati, adinda, kalau nanti abang mati gimana? Bang, usah cerita mati, usah cerita mati. Usah cerita mati. Kita kalau hidup harus berani cerita mati. Karena pasangan hidup adalah mati. Siapa yang berani menghadapi matahari di waktu siang, dia harus siap kehilangan matahari di waktu malam. Itu sudah pasangan. Siapa yang siap melihat matahari terbit tadi pagi, dia harus siap melihat matahari akan tenggelam nanti sore. Karena tidak selamanya hari ini malam, tak selamanya juga siang. Ketika sedang terang, jangan terlalu bahagia, karena petang tak lama lagi datang. Tapi ketika malam, jangan putus asa, karena begitu malam gelap, subuh pun akan tiba. Maka Islam itu siap, siap. Berani hidup, berani menghadapi mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Jelas visi misinya. Ini enggak. Hidup macam mau mati. Diajak betul mati, takut. Tak jelas visi misi hidupnya. Nah, ketika sudah jelas visi misi kita, dimanapun pos kita itu adalah ibadah. Kita sudah lama enggak ketemu ya, reuni anak SMA. Dulu tamat SMA tahun berapa? 1996. Sekarang tahun berapa? 2016. Sudah 20 tahun kita tak jumpa, Masya Allah. Sekarang di mana? Saya sekarang ya pengabdian kecil-kecilan lah. Di kantor dinas apa? Saya enggak lulus dinas. Terus karena enggak lulus saya tanam kelapa sawit kemarin. Banyak? Cukuplah untuk 7 keturunan. Semuanya pengabdian. Semuanya adalah pengabdian. Mau jadi petani, mau jadi pedagang, mau jadi ustadz, mau jadi anggota Satpol PP, mau jadi PNS. Kita memahami semua ini adalah cara kita mengisi hidup untuk beribadah. Kalaulah orang memahami ini sebagai ibadah, mungkin kita tidak akan melihat orang curang dalam permainan kehidupan ini. Tapi orang kan tak menganggap begitu. Ibadah hanya di Mekah. Dibatasinya lagi. Di Dumai, di Pekanbaru, di Batam itu tidak ibadah. Lalu ibadah itu di mana? Ibadah hanya di Mekah. Maka ketika orang sholat Jumat, ente enggak sholat. Nanti ajalah pas umroh. Tabung. Duit. Dulu orang berangkat bawa uang tunjangan. Ente berangkat umroh pakai apa? Saya bawa uang tunjangan. Sekarang bukan cuma uang tunjangan. Uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang tanduk, uang sundul. Dibawalah ini semua. Dan dia tidak anggap itu ibadah. Karena dianggapnya ini dunia. Harus saya bawa untuk ibadah. Lalu kemudian dibawalah duit haram ini ke Makkah. Sampai di pintu Ka'bah menangis di Hajar Aswad, menangis di Zamzam, menangis di Bir Ali, menangis di Multazam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat kebahagiaan. Zaduka haram, karena engkau datang membawa uang haram. Ini gara-gara apa? Sekuler membedakan ini ibadah, ini tidak ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Abdul Somad itu apakah hidupnya ibadah? Ini yang paling mengerikan jadi ustaz. Kenapa? Ada orang yang nampaknya bukan ibadah, tapi dia menjadi ibadah. Pekerjaan pegawai anggota Satpol PP. Tidak pakai peci, tidak pakai sorban, tidak pakai sarung. Orang tidak menganggap ibadah. Tapi ternyata dia ditulis malaikat ibadah. Berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bekerja, rajin, aktif, on time, lillahi ta'ala. Ibadah. Ustaz pakai peci, pakai koko, pakai sorban. Tapi ternyata dalam catatan malaikat tidak ibadah. Itu yang paling mengerikan. Makanya ada orang-orang masyhurun fis sama, dikenal di langit. Semua malaikat mengenal dia, tapi di bumi tak ada kenal dia. Orang tak kenal dia. Kenal kamu dengan Pak Anu? Tak kenal. Siapa dia? Dia anggota Satpol PP. Saya tak tahu dia. Tapi malaikat mengenal dia. Kenapa? Karena dia mengisi hidupnya dengan ibadah-ibadah. Jangan lagi kita pahami ibadah hanya sekedar solat duha, solat witir, solat tahajud, solat qabliyah, solat ba'diyah, solat maghrib, puasa sunat, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan, puasa Ayyamul Bait. Itu ibadah mahdhah, ibadah pure, ibadah murni. Tapi ada yang bentuknya bukan ibadah. Menolong orang, ibadah. Menyelamatkan harta orang, ibadah. Membantu orang susah, ibadah. Melindungi, ibadah. Kerja aktif, ibadah. Tepat waktu, ibadah. Maka kita jangan sampai memisahkan hidup ini daripada ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah orang-orang non-muslim itu memisahkan hidupnya daripada ibadah? Tidak. Ustaz tahu dari mana? Saya dengar itu dari pernyataannya. Saya pun selalu pula dengar RRI. Kadang pulang ceramah jam 11 malam, saya hidupkan mimbar agama Anu, saya dengar. Oh, total hidup mereka itu juga adalah bagian dari ibadah. Hanya saja bedanya, kita ibadah cuma satu, lillahi ta'ala. Kalau dia banyak, entah apa-apa dia sebut, macam-cabang, 1, 2, 3, 4. Dalam Islam hanya satu saja, lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Ketika ini dapat kita wujudkan, maka itulah yang kita bawa sebagai bekal, dan kita akan selamat. Saya sangat khawatir tadi bawa koper Dalam koper ada kain sarung, dalam koper ada baju koko, dalam koper ada peci. Ini kalau sampai tinggal peci, tinggal koko, tinggal sorban, maka ini rukun ustaz. Ustaz rukun ceramahnya yang pertama dicari peci, setelah peci baju koko, setelah itu sorban. Kalau tidak, bukan berarti tak diakui ustaznya, tapi ini adalah pakaian, adalah identitas. Khawatir nanti kopernya tidak sampai, khawatir nanti tidak, khawatir. Padahal perjalanan ini hanya seminggu di Batam, ada kekhawatiran. Tapi ada orang yang tak ada khawatir sama sekali. Ente nanti kalau di akhirat mati bawa bekal apa? Entahlah, terserah gimana nanti aja lah. Tak ada kekhawatiran sedikit pun. Ini orang luar biasa. Disitulah letak tak ada beriman kepada yang gaib. Makanya dalam Islam diajarkan, yang kita sembah itu tidak nampak berbentuk patung. Kalau mereka nampak, kita tidak. Maka dalam Islam diajarkan, Qul huwallahu ahad, katakanlah tempat yang kau sembah, tempat yang kau bawa ibadah, tempat yang engkau nanti akan hadapi, ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Allahu samad, meminta hanya kepada Dia saja, jangan minta kepada yang lain. Lam yalid, Dia tidak beranak. Walam yulad, dan Dia tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satu pun yang sama dengan Dia. Kalau kau pejamkan mata, nampak hitam, merah, kuning, hijau, itukah Dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau sedang tidur-tiduran, tiba-tiba datang bersuara, hai Abdul Somad, berhentilah kau solat, sudah kuangkat engkau jadi Nabi yang ke-26. Bukan Dia, itu adalah setan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berbentuk. Laisa kamitslihi syai'un, tak ada yang sama, tak ada yang serupa dengan Dia. Tapi Dia selalu mengawasi kita. Kapan Dia mengawasi kita? La ta'khuzuhu sinatun wala naum, Dia tak mengantuk dan Dia tidak tidur. Itulah kenapa ayat itu yang dibaca pagi, dijaga sampai sore, dibaca sore, dijaga sampai malam, dibaca subuh, dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur, dijaga sampai asar, dibaca asar, dijaga sampai maghrib, dibaca maghrib, dijaga sampai isya, dibaca isya, dijaga sampai tahajud, dibaca tahajud, dijaga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tak ada Tuhan selain Dia. Dia yang maha hidup, Dia yang maha mengatur. La ta'khuzuhu sinatun wala naum, Dia tidak mengantuk, Dia tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, Dia yang punya. Aku tak ada apa-apa. Man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih, siapa yang bisa menolong kalau bukan dengan izin Dia. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Dia tahu apa yang di depan, apa yang ada di belakang. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', segala sesuatu ada dalam kuasa ilmu kudrat iradatnya. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul 'azhim, dibaca itu bangkit semangat. Apapun tidak akan menodai, apapun tidak akan dapat mencederai, apapun tidak akan dapat mengganggu. Jin, hantu, setan, santet, semuanya. Maka sebelum bekerja, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Tak mustahil bapak-bapak Satpol PP pun akan menghadapi orang kerasukan jin, kerasukan setan. Tolong ini Pak, tolong ini, sudah kerasukan, kata orang. Dibacakannya itu, ustaz mana? Ustaz sedang macet di tengah jalan. Nah, dibacakannya. Kenapa setannya tidak mau pergi? Ketika dibacakan malah ketawa setannya. Kenapa kamu ketawa? Masa sesama setan musir setan, gitu. Jadi ternyata bacaan itu pun sesuai juga perbuatan kita. Bukan masalah gunnya, bukan masalah pistolnya, tapi masalah man behind the gun. Orang yang menggunakan senjata itu. Senjata itu biasa saja, siapapun bisa memakainya. Tapi kalau senjata itu dipakai oleh Bapak Satpol PP yang sudah biasa latihan, maka lain efeknya. Nah, ini tentang masalah dia bukan sebagai mantra, tapi dia sebagai keyakinan dalam hati dan berpengaruh kepada setiap perbuatan. Balik ke pangkal jalan, negeri ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Bung Tomo berteriak di Surabaya, Allahu Akbar. Presiden Soekarno berteriak, Allahu Akbar. Selesai bendera dikibarkan, Presiden Soekarno mengangkat tangan berdoa. Artinya apa? Pemimpin-pemimpin kita itu adalah orang-orang yang sangat religius, agamis, bukan nasionalis, bukan komunis. Jangan baca tulisan-tulisan sejarah, tak ada yang bisa dipercaya. Karena penulis itu tergantung background dia. Kalau dia datang dari PKI, dia katakan tokoh kita PKI. Kalau yang datang dari nasionalis, dia bilang negeri ini nasionalis. Tapi kita lihat sejarah, ada masjid Kubah Biru di Rusia. Kita tahu Rusia itu agamanya komunis. Vladimir Putin, sebelum Putin Boris Yeltsin, sebelum Yeltsin Gorbachev, itu orang-orang komunis. Tapi ada satu masjid masih tetap tegak berdiri di negeri komunis, disebut dengan Masjid Kubah Biru. Bapak cari di internet, Google Masjid Kubah Biru, enter. Saya dikasih hadiah miniatur Masjid Kubah Biru dari jamaah yang baru pulang dari Rusia. Pak Ustaz, ini ada Masjid Kubah Biru, oleh-oleh untuk Pak Ustaz. Di mana masjid ini? Di Rusia. Loh, di negeri komunis kok bisa ada Masjid Kubah Biru? Ini masjid ternyata Presiden Soekarno yang menyelamatkan, Pak Ustaz. Loh, kok bisa Soekarno menyelamatkan masjid di negeri komunis? Rupanya Presiden Soekarno bolak-balik ke Rusia dulu, dan ketika dia ke sana, dia lihat ada masjid yang mau dihancurkan oleh pemerintahan Rusia. Maka kata Presiden Soekarno, jangan kalian hancurkan masjid ini. Akhirnya mereka biarkan tumbuh berkembang sampai hari ini. Vladimir Putin mengunjungi masjid itu. Artinya apa? Kalau ada orang hari ini membiarkan masjid, merobohkan masjid, mensegel masjid, sekuler, di Islam, negeri ini diisi oleh orang Islam, pemimpin-pemimpin yang amat sangat religius, memperhatikan ajaran agama Islam. Jadi baik kita ketika sedang bekerja maupun setelah masa bekerja berakhir, semua ini adalah ibadah. Andai mati, berarti beribadah berhenti. Andai besok pagi kita hidup, berarti masih diberikan kesempatan untuk terus beribadah. Pas jam 3. Tadi saya mulai lebih kurang jam 2. Saya di mana-mana ceramah pas 60 menit. Sesuai tertulis di botol aqua 600 ml. Asal lebih daripada itu, tumpah. Itu yang dapat saya sampaikan. Apalah kesimpulan ceramah Ustaz Abdul Somad? Negeri ini merdeka karena la ilaha illallah, maka mesti diisi dengan la ilaha illallah. Ibadah jangan dibatasi hanya masjid, solat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran. Semua total hidup kita ini adalah ibadah. Yang ketiga, beribadah jangan ditunda nanti nunggu pensiun, nanti nunggu tua, nanti nunggu keriput, nanti nunggu anak selesai. Tapi ibadah langsung, karena kita tidak tahu kapan Israel datang mencabut nyawa. Yang keempat, bahwa negeri ini negeri Islam, dihuni oleh orang Islam, dan kita keturunan orang Islam, itu nikmat besar yang mesti disyukuri. Karena ada orang-orang nun jauh di Kalimantan, nun jauh di Sulawesi Utara, yang lebih jauh lagi di Papua, dalam keadaan mencari-cari agama. Sebagiannya ketemu dan sebagiannya tidak. Yang keempat, manfaatkan sisa umur ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesimpulan pengajian. Nanti bapak ibu pulang, cerita ke istrinya, tadi adinda ada pengajian di Masjid Siratul Mustaqim. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad dari Pekanbaru. Apa saja yang diceramahkannya? 5 poin. Apa yang 5 itu? Itulah abang tak pula ingat tahapannya. Tapi yang jelas kata dia, marilah kita beribadah, dan aku adalah bagian dari kehidupanmu. Maka kita bina rumah tangga ini, kita didik anak-anak kita, kita jadikan keluarga kita menjadi orang yang taat, menjadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kata tak berkenan di hati. Tadi disebutkan ada tanya jawab. Bila ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, tidak hanya terkait dengan tema kita ini, masalah kurban, masalah solat, masalah zakat, masalah anak yatim, masalah bangun masjid, kita akan bahas dalam tanya jawab. Bisa langsung pakai mikrofon, atau ditulis di kertas, atau pakai SMS, kita akan bahas insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak fenomena yang terjadi tentang masyarakat saya. waktu beberapa hari yang lalu, persoalan-persoalan keagamaan juga terjadi di masyarakat. Sebagai petugas Satpol PP yang pasti masyarakat mengadu kan, dengan terutama terkait dengan banyaknya aliran dan persoalan khilafiah-khilafiah yang bahkan sampai bersentuh antara satu masjid dengan masjid yang lain. Nah, bagaimana menyikapi hal ini terkait dengan persoalan-persoalan buruk yang terjadi di dalam masyarakat? Terima kasih. Satpol PP sebagai alat pemerintah, sebagai elemen yang terkait dengan pengamanan, maka mesti juga mengerti inti masalah. Jadi bukan sekedar mengamankan, ada orang bertikai di masjid sampai tinju berantak, tenang, jangan berantak. Itu tidak menyelesaikan masalah, hanya sekedar meredam masalah. Tapi kalau dia paham agama, dia bisa menyelesaikan masalah. Masuk ke masjid, kenapa ini kelahi? Ini kelahi dua kelompok ini gara-gara usoli di Pak Ustaz. Yang satu usolinya kuat, usoli fardhal maghrib, salah rakaat. Yang satu enggak pakai usoli, berkelahi gara-gara itu. Dia mengerti masalah perbedaan pendapat, bisa dia jelaskan. Kalau usolinya kuat, itu mazhabnya adalah mazhab Syafi'i dengan Hambali. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin ada'an ma'ruman lillahi ta'ala. Bagi bapak yang mengamalkan mazhab Syafi'i dengan Hambali, nah itu mazhabnya. Sedangkan yang tak pakai usolli sampai masjid langsung Allahu Akbar, itu mazhabnya Maliki dengan Hanafi. Sah, dua-duanya sah. Heran masyarakat, ini ustaz masa pulpiti, kok paham dia tentang ini? Mereka tak tahu ini saat pulpiti sudah mengaji. Jadi pentingnya, jadi saya diundang ke Polda dalam masalah menangani bagaimana manajemen menangani kerusuhan, polemik kalau pemicunya adalah konflik agama. Maka saya serahkan, saya sebutkan beberapa contoh kasus. Ini masalah agama bisa menjadi keributan di tengah masyarakat. Ustaz sedang ceramah bulan suci Ramadan. Ini kita sedang berada di bulan 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah maghfirah, 10 ketiga adalah selamat dari api neraka. Rupanya hadis itu dhaif. Datang jamaah yang baru belajar, baru baca google.com, langsung angkat tangan, Pak Ustaz, itu hadisnya dhaif, jangan bawa-bawa ceramah. Tentu ustaznya tersinggung, ditegur depan orang banyak, turun. Jadi yang tengok apa, mau ini? Berarti juga lah. Kemana orang mengadu? Datang Pak Satpol PP. Tenang, hadis dhaif itu bisa diamalkan kalau cukup 5 syarat. Bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah, masih bernaung di bawah hadis sahih. Tidak ada riwayatnya yang pendusta dan dia untuk motivasi. Jadi dia tidak sekedar meredam, tapi dia bisa menyelesaikan sekaligus berbagi. Dan zaman sekarang tak ada penghalang lagi. Zaman dulu orang belajar mesti ke kiai, mesti duduk mondok di pesantren. Sekarang tinggal duduk saja, dia buka www.somanmoroko.blogspot.com. Buka, webnya sudah ada, tulisan saya ada, bentuk video ada. Kalau tak paham bisa tanya, nomor WhatsApp ada, Pak Ustaz. Tak jadi masalah. Artinya bagaimana hidup kita itu berperan meminimalisir masalah, sehingga ada skala prioritas. Amat sangat bermasalah, kurang bermasalah, tidak masalah, tak perlu dipermasalahkan. Jangan yang tak perlu dipermasalahkan malah menjadi masalah. Memanage masalah menjadi tidak masalah. Masalah yang mestinya besar justru diperkecil. Masalah orang tak sholat, masalah masjid tak ada sholat berjamaah, masalah orang istri tidak berjilbab, itu masalah. Ada permasalahan ilahiyah-ilahiyah. Nah, bagaimana umat ini dicerdaskan? Dan Bapak Ibu tidak hanya sebagai pengaman, tapi juga bisa mencerdaskan. Sehingga terbantulah peran tokoh agama. Kalaulah umat ini paham seperti ini, ada pembekalan-pembekalan, Masya Allah, insya Allah, walaupun masalah tak selesai, dunia ini tempat masalah. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, tak ada lepas dari masalah. Datang Nabi Adam, muncul Kabil dan Habil. Datang Nabi Musa, muncul Fir'aun. Datang Nabi Rasul, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Thalib dan Abu Abu lainnya. Dunia ini tak pernah selesai dari masalah. Apakah dengan adanya kita selesai masalah? Tak. Tapi bagaimana paling tidak keberadaan kita bisa meminimalisir masalah. Nah ini tentang masalah pertanyaan Bapak. Ibu-ibu tak bertanya, tapi mau dekat-dekat kurban ini banyak juga ibu-ibu bertanya. Pak Ustaz, apa hukumnya mengorbankan suami, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berkata sedikit Ustaz masalah zakat fitrah. Yang kemarin waktu habis pas membayar zakat fitrah, ya. Kalau dibayar dengan uang, dengan beras 2,5 kilogram, ya. Jadi kalau dengan uang tidak boleh diuangkan dengan seandainya 10.000, 2,5 kilo, tak boleh yang 10 harus lebih. Jadi kami minta pemahaman masalah itu, Ustaz. Ada edaran kemarin di masjid-masjid, kebetulan saya ketua musola datang itu, jadi itu pemahaman itu yang kami minta, Ustaz. Tentang masalah zakat fitrah, maka beratnya itu adalah 1 sa'. 1 sa' itu sama dengan 4 mud. Itu takaran zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Kementerian Agama Provinsi Riau itu dipatoknya 2,5 kilo. Kalau di Kepri sama 2,5 kilo. 2,5 kilo. Kemudian kalau mau diuangkan 2,5 kilo itu diuangkan. Jadi kalau 10.000, 2,5 kilo menjadi 25.000. Edaran di sini begitu juga. Nah, jadi ceritanya kenapa harus beda antara uang dengan beras? Menurut mazhab Hanafi, membayar zakat fitrah itu boleh dengan uang. Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dengan makanan pokok. Mazhab ini berapa Pak Ustaz? 4. Yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150 Hijriah, bukan Masehi. Yang nomor 2 Maliki, meninggal tahun 179. Yang nomor 3 Syafi'i, meninggal 204. Yang keempat Hambali, meninggal 241. Saya ulang lagi, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Menurut Hanafi, bayarnya boleh pakai uang. Hanafi sendirian. Sedangkan yang 3 Syafi'i, Maliki, Hambali, bayarnya pakai beras. Tapi beratnya beda. Kalau pakai beras, menurut 3 mazhab ini, beratnya itu 2,5 kilo. Sedangkan menurut Hanafi, 1 sa' itu beratnya adalah 3,2. Makanya kalau mau diuangkan, yang 2,5 kilo, kalau kali 10.000, 25.000. Tapi kalau mau diuangkan yang Hanafi, maka beratnya 32.000 atau 33.000 atau 34.000. Itu sebenarnya perbedaan cara menghitungnya. Pilihlah. Saya Pak Ustadz mau bayar pakai beras. Bayar pakai beras. Beratnya 2,5 kilo. Saya maunya pakai uang. Bayar pakai uang tapi ikut Hanafi. Yang tidak boleh itu, menurut sebagian mazhab, bersilang. Bayarnya pakai beras, bayarnya pakai uang, tapi beratnya berat Syafi'i. Itu bersilang dia. Saya bayar pakai uang, beratnya saya pindah ke sini. Oh, jauh sekali bedanya. Ini 2,5, yang ini 3,2. Berarti dia sudah permainkan 7 on, dia kena. Itulah makna surat edaran itu. Tak nangkap kami Pak Ustaz, berarti kurang banyak kuih kotaknya. Masalah berat, perbedaan berat antara Hanafi dengan Ustaz sendiri kemarin bayar pakai apa? Saya bayar pakai beras. Saya beli kantong plastik, masukkan beras, antar ke masjid. Pak Ketua Masjid, ini zakat fitrah saya, ini zakat fitrah istri saya, ini zakat fitrah anak saya. Dah. Yang bahayanya lagi, dari rumah dia bawa duit. Tak mau dia bawa beras, sampai ke masjid dia beli beras. Nah, ini masalah. Saya beli beras ini 2,5 kilo tunai. Saya bayar untuk anak saya. Anaknya 10. Bolak-balik beras itu. Saya beli, saya bayar. Saya beli, saya bayar. Saya beli, saya bayar. Lama-lama kuyak. Bapak datang dari rumah bawa duit. Sampai ke masjid beli beras. Saya beli beras ini 25 ribu tunai. Oke. Saya bayarkan untuk zakat fitrah anak saya. Ketika beras sudah dibayarkan, itu beras milik fakir miskin, tidak boleh dijual amil. Amil tak boleh jual beras. Kecuali amil itu punya persediaan beras dari rumah. Dia buat 2,5 kilo. Bapak ibu yang mau beli beras, silakan beras saya. Cuman harga agak naik sedikit, gitu dia. Bisa, tapi kalau beras satu bungkus itu dia jual berbolak-balik, nah itu tak bisa. Nah, jadi pokoknya itu saja. Kalau mau bayar pakai beras, 2,5 kilo. Kalau mau bayar pakai duit, beratnya bukan 2,5 kilo, tapi 3,2. Wallahu'alam. Ustaz, yang 3 mazhab tadi dibolehkan pakai uang? Yang membolehkan pakai uang Hanafi saja. Sedangkan yang Syafi'i, Maliki, Hambali hanya pakai makanan pokok. Kalau di kampung itu orang makan sagu, bayar sagu. Jadi jangan bilang nanti Imam Syafi'i bayar pakai beras, karena Nabi tak pernah bayar zakat fitrah pakai beras. Nabi pakai gandum. Jadi kalau ada orang mengatakan bayar pakai beras itu bid'ah, karena Nabi tak pernah bayar pakai beras, kalau gitu imporlah gandum dari Madinah. Makanan pokok. Makanan pokoknya apa? Saya baru balik dari Selat Panjang. Sampai di Selat Panjang kasih makan sagu. Perut kenyang, badan lesu. Kita ini tak bisa. Kita yang dari kecil makan nasi, tak bisa. Saya tinggal di asrama. Waktu kuliah di Maroko, tinggal di asrama. Orang Maroko makan gandum. Datanglah saya bawa beras 2 kilo. Ketawa kawan saya ngejek. Ente makan nasi. Ya. Ada dua, satu dari India, satu dari Pakistan. India sama Pakistan makan nasi. Dia ngejek saya, dia tengok saya bawa beras. Kami sudah tinggalkan beras, goodbye rice. Kami tak bawa beras lagi, kata dia. Saya tak bisa, saya bilang. Saya makan gandum, sudah saya coba. Perut kenyang, badan lemas, berkunang-kunang. Asal tak nampak saya nasi, tak bisa. 2 hari sesudah itu saya tengok mahasiswa Pakistan memikul segoni. Saya kejar dari asrama ke bawah. Kemarin saya bawa 1 kilo ente aja. Ini gua segoni. Kita tak bisa lepas dari beras ini. Kita tak bisa lepas. Karena dari kecil makan. Nah, maka kalau makanan pokok itu 3 mazhab. Hanafi, Hanafi boleh diuangkan. Maliki, Syafi'i, Hambali pakai beras. Pilihlah. Tapi mufti Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah mengatakan, untuk zaman sekarang, kata beliau, lebih relevan pakai beras, pakai duit. Syekh Ali Jum'ah itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam hal ini dia melompat ke Hanafi. Kata dia, untuk hari ini lebih relevan pakai duit. Kenapa? Karena zaman dulu sistem ekonominya barter. Andai saya fakir miskin, saya dapat beras 3 karung. Itu beras 3 karung sisa jual jadi ganti kain. Bapak pedagang kain, saya bawa beras, saya barter beras saya pakai kain tunai. Bisa. Tapi fakir miskin sekarang, kalau kita kasih beras 3 karung, mungkin dia belanja ke mall bawa. Tak mungkin. Maka beras itu nanti dia akan jual lagi ke warung dengan harga murah. Makanya katanya lebih relevan pakai duit. Nah, maka saya tidak fanatik kepada satu mazhab. Yang pakai beras sah, yang pakai duit sah. Cuman yang beberapa SMS masuk ke HP saya setelah Idul Fitri, itulah Pak Ustaz, bingung saya antara beras apa duit. Terus sampai sekarang saya belum bayar juga lagi. Nah, ini pilihlah salah satu. Tapi saya milih beras. Yang mau pakai duit silakan. Saya mau fatwa tertulis Pak Ustaz. Bapak tinggal tulis saja di Google 30 fatwa seputar Ramadan. Tulis di Google 30 fatwa seputar Ramadan Abdul Somad LC. Enter. Download. Bukunya ada. Download gratis. Kalau sudah dapat linknya, share. Bagi ke kawan-kawan. Twitter, Facebook, BBM, WhatsApp. Bagi. Nah, ini tentang masalah pertanyaan Bapak terkait dengan bayar zakat fitrah menggunakan makanan pokok atau duit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Berpolitik, Ustaz. Ini saya bertanya tentang musik, Ustaz. Bagaimana hukumnya musik dalam Islam? Yang saya pernah dengar hadisnya, musik itu ada yang dibolehkan yaitu duh. Bagaimana hukumnya musik-musik yang anak-anak muda sekarang yang didengar tentang cinta, tentang gombal-gombalan? Itu aja, Ustaz. A'linu hazan nikah, umumkan nikah ini, tak boleh nikah siri. A'linu hazan nikah, nikah ini umumkan ke khalayak orang ramai. Waj'aluha fil masajid, buat akadnya di masjid. Itu dalil akad nikah di masjid. Wadribu alaiha biddufuf, pukulkan duf. Duf itu gendang, itulah nasyid. Itu hadis tentang memukul nasyid gendang. Adapun alat musik seperti biola, trompet yang ada di zaman dulu, gitar, maka ada beberapa hadis yang mengejek, mengecam. Contohnya, min mazamiris syayatin, seruling itu adalah seruling setan. Tapi setelah diteliti oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Ikatan Ulama Dunia, pusatnya di Qatar, kata beliau, bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, nama penerbitnya Gip Gema Insani Press, Jakarta. Di situ disebutkan, hadis tentang larangan alat-alat musik, hadisnya dhaif, tak bisa dijadikan dalil hukum. Kesimpulan beliau, bahwa hadis tentang musik itu, lihat dulu musiknya. Kalau musiknya baik, maka boleh. Tapi kalau syairnya tak baik, tak boleh. Yang contoh yang baik, lagu Opik, Tombowati, Ono Lima Pekarane, lagu Amahir Zain, Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau sudah lagu Cinta Satu Malam, Kucing Garong, Kiong Racun, itu tak ada. Itu kan lagu biasanya ditulis penulisnya itu kan berdasarkan pengalaman pribadi. Itu saya tonton di acara Standing Up Comedy. Dia tegak, kata dia, semua lagu itu ditulis penulisnya berdasarkan pengalaman pribadi. Contoh Gesang, ketika Gesang menulis Bengawan Solo, itu dia memang senangnya Bengawan Solo. Dia nengok Bengawan Solo. Nah, Cinta Satu Malam itu kira-kira di mana dia nulis itu? Itu dua kemungkinan, kalau tidak sedang zina atau orang Syiah yang sedang nikah kontrak. Cinta Satu Malam itu tak betul, itu zina. Nah, kalau lagunya baik, ya baik. Tapi kalau lagunya tak baik, harap. Yang terjadi sekarang, saya tengok perhatikan banyak orang, dia beli CD, dia hidupkan di mobil, jalan-jalan sama anaknya, semua ngangguk. Dia ngangguk, istrinya ngangguk, anaknya ngangguk, satu pun tak ada paham. Lagu Inggris, satu pun tak paham bahasa Inggris. Coba tes yang suka-suka lagu Inggris itu, kalau memang tak percaya cakap saya ini, coba tes TOEFL-nya, berapa skornya. TOEFL, Test of English Foreign Language. Kalau memang betul TOEFL dia 550, okey lah. Ini enggak. Lagu India, lain kata Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, lain kata dia. Tak apa-apa kata dia. Oleh sebab itu, maka pilihlah lagu-lagu. Maka dalam hal ini kesimpulannya, musik al-ghina mislul kalam, musik seperti cakap. Kalau maknanya baik, mengajak berjihad, mengajak nutup aurat, mengajak ketenangan hati, mengingat mati, ya tak apa-apa. Tapi kalau isinya mengajak berzina, ada musik yang ngajak orang mati. Kalau didengarnya lagu itu, dia langsung nyari baygon, minum, mati kontan. Itu sudah dilarang musik itu. Tapi disebarkan di YouTube. Itu jangan dicari lah nanti. Kalau agak-agak stres, carilah ada. Musik kalau didengar, mati. Begitu kesimpulan. Kalau mau cari referensinya, beli buku judulnya Fikih Musik. Cari di internet. Fikih Musik. Nama pengarangnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nama penerbitnya Gema Insani Press. Terjemahan ke bahasa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thamanal kalbi. Nabi melarang hasil penjualan, maaf cakap. Nabi melarang hasil penjualan anjing. Wa mahral baghi, upah prostitusi. Wa hulwanil kahin, dan upah dukun. Tiga ini dilarang Nabi. Upah dukun, upah prostitusi, dengan yang satu lagi hasil jual anjing. Dari tiga ini diambil hukum, kalau prakteknya haram maka hasilnya haram. Disuruh mengamankan perjudian, judi haram, maka hasilnya juga haram. Kalau tak ikut kami dipecat Pak Ustadz, kalau ikut dapat duit, duitnya haram. Jadi kemana kami serahkan duit itu? Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Fakir miskin, panti jompo, anak yatim, masjid. Tapi niatnya bukan niat sedekah, niat mengembalikan uang umat kepada umat. Andai, andai terjadi. Kalau saya keluar, istri mau melahirkan, anak mau sekolah, rumah ngontrak, darurat, tak terelakkan, pekerjaan harus tetap. Maka dia tetap bekerja, gaji pokok dia ambil, tapi yang model titipan yang melaksanakan pekerjaan yang haram, maka hasilnya haram. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya selama ini kalau ada 100 ribu, 200 ribu saya tolak itu Pak Ustaz. Tapi kalau 3 juta istikharah saya dulu Pak Ustaz. Pokoknya rumusnya tuh dari hadis itu tadi. Hasil penjualan anjing, prostitusi dengan dukun haram. Karena tiga perbuatan ini haram. Setiap perbuatan haram, maka hasilnya juga haram. Berdasarkan hadis dan qiyas. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin berkatakan, saya ingin menanyakan sedikit Pak Ustaz. Kebetulan Pak Ustaz kan pernah hidup di Timur Tengah. Sekarang kita lihat di sana ada perang. Jadi yang jadi korban anak-anak, orang-orang yang tidak berdosa. Kami ingin tahu sedikit sebenarnya apa yang terjadi di sana. Rezim saya 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. Maroko tidak ada hubungan dengan Maroke. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Spanyol. Oh, di situ posisinya. Nah, kasus Mesir dulu karena di situ saya tinggal. Mesir dipimpin oleh rezim Husni Mubarak. Husni Mubarak otoriter. Mirip dengan rezim Soeharto. Lalu kemudian digulingkan, jatuh, kemudian diadakan pemilihan umum, naik partai yang selama ini ditekan, Ikhwanul Muslimin. Naiklah Mursi. Tapi kehadiran Mursi mengancam Israel. Karena Israel langsung berbatasan. Mursi membuka pintu sehingga pejuang Mesir masuk ke Israel. Israel tak senang. Atas bantuan Amerika, maka masuklah dia menggulingkan Mursi. Hanya satu tahun saja Mursi digulingkan dengan tragedi berdarah-darah di Tahrir Square dan di Rabi'ah. Lalu kemudian naik Jenderal Al-Sisi sekarang. Abdul Fattah Al-Sisi adalah rezim otoriter yang sama saja lebih kurang dengan Husni Mubarak. Ini yang terjadi. Jadi Islam secara politik sedang jatuh ke bawah. Yang terjadi di Suriah adalah bahwa ini orang Syiah, bukan ahlu sunnah. Namanya Bashar al-Assad. Dan dia pelanjut dari ayahnya, yaitu Hafez al-Assad. Hafez berkuasa, mirip macam rezim zaman Soeharto. Otoriter. Bedanya dengan Mubarak, Mubarak waktu mau jatuh dia mau naikkan anaknya, Jamal Mubarak. Tapi gagal. Sedangkan Bashar berhasil. Jatuh Hafez, ayahnya, naik Bashar. Ketika Bashar naik, rakyat bergejolak. Ketika rakyat bergejolak, maka tentara naik memihak kepada dia. Dan sampai hari ini, kenapa dua yang menolong Assad? Yang pertama Rusia, yang kedua Iran. Kenapa dua negara yang membantu Assad? Dua alasan. Yang pertama, partai Assad itu namanya Hizbul Ba'ats. Hizbul Ba'ats itu kalau tempat kita PKI. Dan PKI dekat dengan Rusia. Sedangkan Iran, karena memang dia adalah Syiah Nusairiyah. Dan menurut Syiah itu, Ahlus Sunnah itu halal darahnya. Makanya anak-anak perempuan diperkosa, itulah yang terjadi. Sedangkan Maroko tidak terjadi apa-apa. Saya 2 tahun di Maroko, tidak terjadi. Maroko sampai hari ini kerajaan. Kerajaan yang tetap tegak berdiri. Ini 2 negara yang dapat saya jelaskan, kasus Suriah dengan Mesir. Wallahu'alam. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Marilah kita sudahi acara ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.